بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، رحمني ورحمكم الله. Kita masih barakallahu fikum bersama Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala dalam risalahnya Al-Manhajul Qawim Bitta'asi bin Rasulil Karim. Dan beliau mengajak kita untuk melihat sebagian apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal tentang masaib, musibah demi musibah yang menimpa disebabkan karena perbuatan kita. Kita telah berlalu 3 ayat yang beliau bawakan dan kita masuk kepada ayat yang 4. Qala rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa qala tabaraka wa ta'ala wa kam ahlakna min qaryatin baturat ma'ishatuha فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. Allah Azza wa Jalla berfirman, betapa banyak kami telah membinasakan, menghancurkan sebuah daerah atau negeri yang mereka telah bersenang-senang dalam kehidupannya. Maka itulah tempat tinggal mereka yang tidak akan dihuni setelah mereka. Maksud dari ayat ini adalah at-tawali al-halak wat-talab alaihim. Terus berkesinambungan hukuman Allah Jalla wa'ala pada negeri tersebut dan penduduknya barakallahu fik, sehingga tidak dihuni illa qalila, kecuali sedikit. Dialah Allah Jalla wa'ala yang akan menjadi al-warifin, maknanya yang akan mewariskannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengan apa Allah menghukum negeri dan penduduk negeri tersebut atau penduduk negeri itu? Disebabkan karena dosa tentunya dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Pada ayat yang terakhir yang beliau sampaikan rahimahullahu ta'ala, wa qala azza man qail wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang sebuah penduduk negeri yang mereka menentang perintah Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, menentang perintah Rasul Allah Azza wa Jalla. Kami membuat perhitungan dengannya dengan perhitungan yang sangat menakutkan dan mengerikan. Dan kami azab negeri itu atau penduduknya dengan azab yang sangat memilukan. Barakallahu fiik. Apa yang menyebabkan kehancuran yang begitu parah dan mengerikan? Karena dosa. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang keenam, beliau mengatakan, wa qala subhanahu, zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak jelas terang kerusakan di daratan dan di lautan karena disebabkan ulah tangan manusia, kata Allah Azza wa Jal. Semua bentuk kehancuran yang terjadi di muka bumi ini merupakan sebuah hukuman yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada penduduknya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di depan, bahwa dunia yang dihuni oleh hamba-hambanya ini miliknya Allah Azza wa Jalla. Segala apa yang dimiliki oleh hamba-hambanya di muka buminya ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia itu menyadari hal itu, tidak ada jalan baginya untuk pantas menyombongkan diri di hadapan Allah Jalla wa'ala. Tidak ada, barakallahu fikum, alasan bagi manusia itu untuk kemudian kufur dan ingkar kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Namun negeri ini adalah negeri ujian. Allah Jalla wa'ala menurunkan makhluknya dari dalam kenikmatan menjadi musuh bagi hamba-hambanya. Barakallahu fi. Pertarungan di negeri ujian itu pun terjadi. Maka yang menang, dialah yang Allah Jalla wa'ala mengatakan, kami wariskan dunia ini buat mereka. Adapun yang kalah, artinya kemudian mengikuti musuhnya, yang nanti kita akan menyebutkan insya Allah bagaimana orang yang bermaksiat itu berada dalam penjaranya syayatin. Biiznillahi rahimani wa rahimakumullah. Yang kalah lalu kemudian menjadi tawanan musuh Allah Jalla wa'ala dan musuhnya. Inilah kemudian, barakallahu fi, Allah letakkan pada mereka hukumannya di dunia dan sebelum, barakallahu fikum, di akhirat. Nas'alullah salamatan afiyah. Wa ghair zalik minal ayati fi hadal ma'na kafir. Dan selainnya dari ayat-ayat yang semakna dengan ini banyak sekali. Beliau telah menyebutkan di depan, menukilkan sebagian daripadanya. Demikian juga sebagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang beliau bawakan, wa amma fi sunnati faqad rawat Tirmidzi fi jami'ihi عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi. Al-Imam At-Tirmidhi telah meriwayatkan di dalam jami'nya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza tuqidal fai'u diwalan. Dalam bacaan yang lain, dulan. Wal amanatu maghnaman. Waz zakatu maghraman. Wa tu'allima lughayriddin. Wa ata'a ar-rajulu imra'atahu. وأقى عمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْزَلَهُمْ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَهُ وَخَصَفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وآيات تتابع كنظام بال قطع تلكه. Kata beliau, apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila harta fai itu telah dijadikan diwalan, yang dimakna makna diwalan adalah rebutan, barakallahu fi, terancamnya perbuatan ini karena ini merupakan fani, perilaku akhlak orang-orang jahiliyah, diperbutkan, barakallahu fi, dan di saat amanah itu menjadi magnum, ghanimah, ungkapan barakallahu fi, sudah hilangnya amanah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wazzakat, sementara zakat itu telah dijadikan maghraman, ay mengeluarkannya itu seolah-olah sebagai sebuah denda, bukan sebuah kewajiban dari Allah Jalla Subhanahu. Lalu kemudian dikajinya ilmu, didalaminya ilmu, li ghairiddin, bukan untuk agama Allah Jalla wa'ala, untuk kepentingan dirinya, kepentingan barakallahu fikum jamaah tertentu atau yang sejenisnya. Lalu kemudian tampil laki-laki tunduk patuh kepada istrinya. Lalu barakallahu fiik, ditambah dia ukuh durhaka kepada ibunya. Wa adna sadiqah, dia berbuat baik kepada teman-temannya. Namun wa aqsa abah, dia berani bermaksiat menentang barakallahu fiikum bapaknya. Kepada temannya, dia berbuat baik, memperbagus perilakunya, subhanallah. Tetapi ketika bersama kedua orang tuanya, bersama bapaknya, dia musuhi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa zaharatil aswatu fil masajid, teriakan dari masjid-masjidnya Allah Jalla wa'ala. Ay barakallahu fikum, teriakan kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, disuarakannya dari rumah-rumah Allah Jalla wa'ala, berbagai macam bentuk mungkarat. Wasadal qabilata fasiquhum, yang menjadi pemimpin sebuah kabilah adalah orang-orang fasik dari mereka. وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْزَلَهُمْ, dan yang menjadi pimpinan kaum itu adalah orang yang rendahan dari mereka. Berkuasa, menjadi pemimpin. وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ, khamar-khamar diminum. Lalu kemudian akhir umat ini melaknat, mencela dan mencaci maki awalnya. Maka bersiap-siaplah mereka untuk menunggu angin merah, kemudian kegoncangan, lalu kemudian belaknya dunia ini mereka masuk ke dalamnya, dirobahnya mereka barakallahu fiik, lalu kemudian dilemparkannya mereka, dan berturutnya ayat-ayat tanda-tanda hari kiamat bagikan sebuah ikatan kemudian putus barakallahu fiik. Kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semuanya ini gambaran tentang peristiwa yang akan terjadi dan telah terjadi, dan hukuman yang dipersiapkan oleh Allah Jalla wa'ala fid dunya qablal akhirah. Qablal akhirah. Dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Tirmidzi hadithun gharib, dan dhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimani wa rahimakumullah. والمؤلف يرى أن الحديث بارك الله فيكم صحيحة باليوم مليهتنا dan memandang bahwa hadithnya صحيح رحمني ورحمكم الله dan sesuai dengan usul والقواعد الشرعية حكما yang الله جل وعلا persiapkan. Secara sanad adalah hadithnya ضعيف بارك الله فيك, namun beliau menyebutkan dengan diperkuatnya dengan hadis-hadis yang lain dan sesuainya dengan prinsip-prinsip syariat, dan semua maknanya adalah sahih. Beliau mengatakan wal ilmu indallahi. Yang kedua yang beliau bawakan, rawal imamu Ahmad wa ibnu Majah an Thauban عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لا يكرم الرزق بالذنب يصيبه. Sesungguhnya seorang hamba diharamkan, dihalangi, dicegah untuk mendapatkan rezeki dengan sebuah dosa yang dia kerjakan, dengan kemaksiatan barakallahu fikum yang diperbuat rahimani wa rahimakumullah. Wa aqwalus salaf fi hadzal bab, banyak sekali yang menjelaskan bahwa kemaksiatan itu akan menghalangi rezeki rahimani wa rahimakumullah jami'an untuk dia dapatkan. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan maknanya adalah dihilangkan barakah barakallahu fikum pada rezekinya. Nas'alullah salamat al-afiyah. Banyak tiba-tiba hilang, dia tidak tahu kemana keluarnya, karena tidak berbarakahnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Untuk kemudian saya mengingatkan segenap ikhwani wa akhwati, Allahu azza wa jal telah barakallahu fikum memperlihatkan di depan kita ini lumbung amal untuk kita bisa menabung di dalamnya. Keberadaan markaz Ahlus Sunnati wal Jamaah di tempat ini yu'tabah, teranggap rahimani wa rahimakumullah, bagikan tempat menabung untuk akhirat kita. Apalagi dengan bantuan kita seorang talibul ilm bisa belajar, bisa tenang belajar, apalagi disusul dengan fakir miskin bisa duduk belajar barakallahu fi dengan bantuan kita apa yang kita miliki. Fa abshir ya akhil karim wa ya ukhtil karimah, bahwa engkau telah menabung di sisi Allah Jalla wa Ala. Apa yang engkau akan memetik nilainya di sisi Allah Jalla wa'ala, akbar wa akthar, lebih besar dan lebih banyak dari apa yang engkau keluarkan di dunia ini barakallahu fi. Maka oleh karena itu saya mengajak ikhwani wa akhwati untuk memberikan perhatian barakallahu fikum yang dalam terhadap keberadaan ma'had atau markaz Ahlus Sunnati wal Jamaah ini, jadikan lumbung untuk kita, menabung di dalamnya, beramal barakallahu fikum di dalamnya. Fa insyaallah Allah jalla wa ala tidak akan menyia-nyiakan harta yang dititipkannya itu. Dialah yang menitipkannya. Bila kita manfaatkan pada jalan yang diridhoinya, pada jalan yang akan menjadikan tertolongnya agama Allah jalla subhanah, apalagi ditambah baiknya seseorang dengan bantuan kita barakallahu fi, maka itu amal jariah. Allah yang menitipkannya dan Allah pula yang akan memberikan ganjaran kepada barakallahu fikum seseorang atau orang tersebut. Bukankah ini keberuntungan ya akhil karim wa ya ukhtil karimah bagi orang yang dibukakan oleh Allah jalla wa ala barakallahu fi harta benda. Yang ketiga, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma qala كنت عاشر عشر راهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل علينا بوجهه. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, di saat kami berjumlah 10 orang atau 10 dari sekian orang dari semuanya atau di tengah al-muhajirin, semuanya berada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya ke hadapan kami. Faqala ya ma'syaral muhajirin, wahai segenap kaum muhajirin, khamsu khisalin, أي خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن. Lima perkara yang saya telah berlindung kepada Allah Jalla wa'ala darinya untuk menjumpai kalian. Aku telah meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala agar kelima perkara ini tidak menemukan kalian. Apa lima perkara yang dimaksud? Ma zaharatil fahishatu fi qaumin hatta u'linu biha. Ma zaharatil fahishatu fi qaumin hatta a'lanu biha illa btulu bittawa'in wal awja' التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tiadalah muncul perbuatan keji, perbuatan maksiat pada suatu kaum, lalu kemudian mereka memamerkannya, melainkan mereka akan ditimpa dengan penyakit ta'un. Lalu kemudian barakallahu fikum ditimpa dengan kelaparan yang tidak pernah terjadi pada pendahulu mereka yang telah berlalu. Wala naqasa qaumun al-mikyala illa betulu bis-sinin wa shiddatil mu'nah wa juri sultan. Dan tiadalah kaum mengurangi takaran. Subhanallah. Semuanya ini nampak barakallahu fi bentuk kesesatan atau kerusakan dan kejelekan yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpa para sahabatnya, benar-benar menimpa kita sekarang ini rahimani wa rahimakumullah. Tiadalah kaum melakukan pengurangan terhadap takaran dan timbangannya, melainkan mereka akan dicoba dan diuji dengan paceklik barakallahu fi dan juga beratnya bantuan dan pertolongan dari Allah jalla subhanahu jauhnya. Begitu juga diuji dengan kezaliman para pemimpin. Kezaliman para pemimpin. Wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'il qatar minas sama'i walaulal baha'imu lam yumtaru. Tiadalah kaum tidak mau mengeluarkan zakat harta mereka, hukumannya melainkan akan dicegah bagi mereka itu hujan dari langit. Kalaulah bukan karena binatang ternak, niscaya mereka tidak akan diturunkan hujan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenyataan bentuk kemaksiatan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar barakallahu fikum ada di tengah-tengah kita. Wala khafara qaumul ahda illa sallallahu alaihim aduwwan min ghairihim fa akhadha ba'du ma fi aydihim wala wa ma lam ta'mal immatuhum bima anzalallahu fi kitabih illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Kemudian barakallahu fi, tiadalah kaum merusak perjanjiannya melainkan Allahu jalla wa ala akan timpakan kepada mereka kekuasaan musuh barakallahu fik dari selain mereka, lalu kemudian merampas apa yang ada di tangan mereka. Dan bila para pemimpin-pemimpin itu tidak lagi berbuat dan beramal dengan kitabullah jalla subhanahu wa ta'ala melainkan Allahu jalla subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kerusakan, kehancuran, peperangan, permusuhan bainahum, kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita melihat hukuman yang telah dipersiapkan oleh Allah jalla subhanahu, dan semuanya kita rasakan. Semuanya barakallahu fikum kita rasakan. Hafidhani wa hafidhakumullah. Hal ini tentunya menanamkan rasa takut kepada kita. Jangan sampai semua perbuatan maksiat ini menjumpai kita barakallahu fikum. Sadar atau tidak sadar, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, disinilah saya mengingatkan bagaimana fungsi majalis ilmu, majlis ilmu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dakwah, syiar dakwah ahlus sunnah wal jamaah yang mengingatkan umat barakallahu fikum. Maka dari sini juga kita mengetahui tentang beratnya perjuangan ahlus sunnah wal jamaah untuk memakmurkan negeri ini. Namun mereka itu dianggap enteng barakallahu fi. Perjuangan mereka tidak dianggap oleh penduduk negerinya sendiri atau mungkin oleh pemimpinnya sendiri, tidak dianggap, bahkan tidak memiliki nilai dalam pandangan mereka perjuangan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Padahal keberadaan marakiz ahlus sunnati wal jamaah itu di setiap daerah atau negeri sesungguhnya memberikan bantuan yang besar terhadap musibah yang terjadi di negeri ini. Namun karena terhalangi barakallahu fi beramal mengilmui Islam ini, sehingga kita ini semuanya tidak memiliki nilai dalam pandangan mereka. Bahkan lebih aneh lagi, kita dianggap para perusak barakallahu fi. Dianggap menjadi beban dan para perusak. Betapa banyak rahimani wa rahimakumullah keberadaan sunni salafi di tengah masyarakat dianggap sebagai perusak rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namun isbir ya akhi, bersabarlah. Memang itulah sebuah ujian dalam mengikuti langkah yang benar ini barakallahu fi. Bersabar engkau. Allahu jalla wa ala yang telah memberikan perhitungan dengan diri engkau barakallahu fi. Di saat seseorang mendapatkan ujian yang besar, Allah telah mempersiapkan nilai yang besar pula di dalam hidupnya, di dunia barakallahu fikum, dan di akhirat. Jangan kemudian kita berkecil hati di saat menghadapi, apalagi mungkin berkurang setiap tahun, berkurang karena ujian rahimani wa rahimakumullah dari Allah jalla subhanahu wa ta'ala, untuk kemudian memilih siapa yang akan benar-benar istiqamah. Kalau melihat ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, lalu kemudian bertamu dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya mengkaji dan mendalaminya, kita bertemu ternyata para pengikut kebenaran itu adalah selalu pada yang minoritas. Sedikit barakallahu fi. Sampai kemudian berakhir yang sedikit itu dengan berakhirnya dunia ini rahimani wa rahimakumullah. Maukah engkau menjadi orang yang istiqomah? Konsekuensinya berat. Dalam kehidupan dunia, orang tidak mengaku engkau. Tetapi ingat, yang akan mengaku kita adalah pemilik dunia dan pemilik makhluk ini. Kita masih mengingat hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bila seseorang dicintai oleh Allah jalla subhanahu wa ta'ala, bila Allah mencintai seorang hamba, Allah jalla wa ala memanggil malaikat Jibril, lalu memberitahukan bahwa dia Allah mencintai orang ini, maka cintailah ia. Jibril mencintai orang yang dicintai oleh Allah jalla subhanahu. Lalu kemudian Jibril memanggil seluruh penduduk langit. Siapa dia? Para malaikat barakallahu memberitahukan bahwa orang ini dicintai oleh Allah jalla wa ala. Cintailah oleh kalian semuanya. Semua penduduk langit mencintai orang yang dicintai oleh Allah jalla subhanahu. Tidakkah seperti ini membanggakan, membahagiakan, menenangkan dan menenteramkan jiwa ini? Lalu tidak hanya itu saja. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama akhrajahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim, menjadikan orang ini diterima keberadaannya di muka bumi. Sehingga yang tidak menerimanya adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah jalla subhanahu. Makhluk ai dunia dan segala apa yang ada di dunia ini menerima keberadaan orang-orang yang dicintai oleh Allah jalla subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu atas dasar apa kita berkecil hati, wahai ahlus sunnati wal jamaah? Sedikit teman, memang itulah sunnatullah jalla wa ala dalam perjalanan al-haq. Sedikit barakallahu fi. Banyak musuh, begitulah sunnatullahi jalla subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Memang butuh kesabaran yang dalam. Dalam menapaki keistiqamahan berjalan di atas jalan Allah jalla wa ala yang lurus ini. Yang keempat, hadis yang dibawakan oleh beliau. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طفف قوم كيلا ولا بخس ميزانا إلا منعهم الله عز وجل القطرة تيادله قوم إتو meninggalkan atau mengurangi takarannya atau mengurangi barakallahu fikum timbangannya, melainkan Allah jalla wa ala akan menghalangi turunnya hujan. Kalau ikhwanuna berangkat ke pasar, bertemu dengan para pedagang buah-buahan, bertemu dengan para pedagang ikan atau yang semisalnya. Barakallahu fi. Antum coba perhatikan. Perhatikan ya akhwan. Tempat timbangannya itu barakallahu fi. Mereka menyangka dan menduga bahwa itu akan mendapatkan keuntungan yang besar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fi. Ini perilaku umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilarang, yang dicegah. Barakallahu fi. Sampai ikhwanuna di Sumbawa tidak pernah mau membeli dengan kiluan. Pokoknya beli ikan, ya, per ekor. Berapa dihitung terserah sudah. Yang penting per ekor. Barakallahu fi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena memang sulit yang namanya masuk di pasar atau yang semisalnya, ya, untuk kemudian menemukan orang yang jujur. Padahal barakallahu fi, ketidakjujuran itu akan mohik, memberikan atau menghapus keberkahan pada usaha kita. Wa ma zahara fi qaumi az-zina illa zahara fihimul maut. Tiadalah nampak terang jelas perzinaan di tengah umat melainkan nampak terang dan jelas kematian. Wallahi. Kita menemukan di daerah kita barakallahu fi tentang bagaimanakah kematian bersusulan disebabkan karena hal ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kematian disebabkan karena tewas, dibunuh sama ya pacarnya, dibunuh sama ininya, dibunuh. Nas'alullah salawatul afiyah. Bukan ikhwanuna barakallahu fi. Mendengar berita bagaimana ya peristiwa yang ada di Sumbawa, kaum muslimin menyerang barakallahu fikum, ya, orang-orang Hindu. Ya memang dosanya kaum muslim yang mau kemudian berhubungan barakallahu fi dengan seorang Hindu. Rahimani wa rahimakumullah. Nasallallahu salamatal afiyah ya akhwan. Wa ma zahara fi qaumi riba illa sallallahu alaihimul jununa. Tiadalah nampak di tengah kaum itu riba, jual beli riba, melainkan Allah akan kuasakan, timpakan kepada mereka al-junun. Ayatnya jelas. Seperti orang linglung hidupnya barakallahu. Wa tawahid ittafala bi. Seseorang ya akhwan, ya'rif. Belajar sunnah. Ya. Tapi ya masih barakallahu fi. Lalu kemudian sudah lama belajar tapi ma haula innas maksudnya Yazid Jawas dan teman-temannya bermuamalah dengan riba, bermuamalah ya akhwan. Saya mengenal orang ini mulai dari pertama kali barakallahu fi meninggalkan Jawa kemudian ke arah Sumbawa. Mengenal orang ini. Walhamdulillah sekarang masya Allah bersama kita barakallahu fi. Perjalanan dia kerja di tempat yang basah, ya nyumon yakni. Tapi di belakang dia berbuat sesuatu. Lalu seperti orang gila ya akhwat. Sampai dia mengeluh. Apakah karena saya melakukan demikian? Anak katakan, benar. Anda harus tinggalkan segera semuanya itu. Mungkin karena saya kemasukan untuk belak. Anda harus tinggalkan semuanya. Walhamdulillah. Dia tinggalkan barakallahu fi. Allah kembalikan apa yang dulu. Sebelum dia melakukan hal demikian. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nas'alullah salam. قال وما ظهر في قوم القتل يقتل بعضهم بعضا إلا سلط الله عليهم عدوهم. Tiadalah muncul di tengah kaum terjadinya pembunuhan. Sebagian yang membunuh yang lain. Melainkan Allah Jalla wa'ala akan kuasakan pada mereka adu. Musuh mereka barakallahu fiik. Sehingga jangan sampai kita mendengar munculnya ISIS kemudian barakallahu fiik. Wah, ini sudah menang. Jangan bangga. Sebentar. Allah Jalla wa'ala akan menimpakan yang kita tidak pernah menduganya. Menghalalkan darah saudaranya semuslim. Sudah cukup bahwa itu sebuah kemaksiatan yang besar di sisi Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan. Tiadalah dia muncul dengan satu kekuatan. Melainkan Allah Jalla wa'ala akan menumbangkannya barakallahu. Bersabar. Kita ingin mengerti bagaimana akhir dari perjalanan mereka barakallahu fi. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Terjadinya pembunuhan satu dengan yang lain sebagaimana yang kita temukan dan saksikan di negeri kita ini. Kita bertemu kaum muslimin tidak punya wibawa sedikit pun di hadapan musuh Allah Azza wa Jalla. Mereka jadi bulan-bulanan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah. Wala zahara fi qawmin amalu qawmi lutin illa zahara fihimul khasa. Tiadalah muncul di tengah kaum perbuatan kaum Lut kecuali akan nampak akan terjadi di tengah mereka khasaf. Ya. Barakallahu fik. Dihukum oleh Allah Jalla wa'ala. Dimasukkan barakallahu fikum ke dalam bumi. Wa ma taraka qawmul amra bil ma'ruf. Wa nahi anil munkar. Illa lam turfa a'maluhum. Wa lam yusma' du'a'uhum. Tiadalah kaum meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Melainkan lam turfa. Tidak akan terangkat amal-amal mereka. Dan tidak akan didengar doa-doa mereka. Dalam riwayat yang sahih. Hadis Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Apabila kaum melihat kemungkaran barakallahu fi. Lalu kemudian mereka tidak memberikan atau mengingkari perbuatan itu. Dikhawatirkan Allah Jalla wa'ala akan mengumumkan. Menimpakan secara keseluruhan hukumnya. Hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min hadha. Dari sinilah barakallahu fi. Dan ayat-ayat yang lain yang memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ahlus sunnati wal jama'ah. Terus tampil rahimani wa rahimakumullah. Mengingkari kemungkaran. Walaupun yang berbuat itu adalah gurunya, alimnya. Siapapun yang melakukan kesalahan. Mereka tampil barakallahu fi. Mengatakan itu salah. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Falidhalik. Ahlus sunnati wal jama'ah. Yaktubuna ma lahum wa ma alaihim. Mereka jujur barakallahu fi. Menulis apa yang ada pada diri mereka dari khairat. Dan juga mereka tidak menyembunyikan kekurangan barakallahu fi. Yang terjadi di tengah-tengah mereka. Bikhilafi, berbeda dengan haula al-hizbiyah. Mereka berusaha menyembunyikan barakallahu fi, membungkus peristiwa kejadian. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka oleh karena itu, langkah ahlus sunnati wal jamaah untuk kemudian barakallahu fi melindungi kaum muslimin, menjaga dan memelihara agama Allah Jalla Subhanah, menyuarakan kebenaran itu barakallahu fiik. Menyuarakan kebenaran itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita sudah menukilkan ucapan al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Rahimallahu abdan qala bil haqqi. Allahu jalla wa ala merahmati seorang hamba di saat dia berkata al-haq. وَاتَّبَعَ الْأَثَرَ, dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, وَتَمَسَّكَ بِالسُّنَّةِ, berpegang teguh dengan sunnah Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam, وَاقْتَدَ بِالصَّالِحِينَ, dan mereka meneladani orang-orang saleh, meneladani barakallahu fikum ulama mereka, meneladani para pendahulu-pendahulu mereka rahimani wa rahimakumullah. Wa taraka mujalasati ahlal bid'ah, wa taraka ahlal bid'ahi, meninggalkan barakallahu fikum ahlal bid'ah, meninggalkan duduk bersama mereka barakallahu fikum, وَجَانَبَ أَهْلَ الْبِدَعِ وَتَرَكَ مُجَالَسَتَهُمْ, dia menjauh dari ahlul ahwa'i wal bid'ah, dan dia meninggalkan duduk bersama mereka. حَفِظَنِي وَحَفِظَكُمُ اللَّهِ, semuanya itu dia lakukan taqarruban, melakukan pendekatan diri kepada Allah Jalla Subhanahu. Fadduru barakallahu fi, yang sekarang ini mulai dikebiri sikap berani menyuarakan al-haq, mengikuti langkah para ulama di masa yang silam. Sekarang terulang kembali ujian dakwah pertama kali di Indonesia ini. Saya beritahukan, dulu yang menjadi sasarannya, yang telah menjadi sasaran sekarang ini, Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi barakallahu fikum bin Hadi Al-Madkhali. Jadi sasaran dulu barakallahu, sampai kemudian tumbangnya Ja'far, juga para ulama menjadi sasaran Ja'far. Muncul sekarang ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an, juga menjadi sasarannya barakallahu fikum dhalik العالم الرباني الشيخ العلامة ربيع بن هادي بارك الله فيكم المدخلي. سبحان الله, kita menemukan orang-orang yang dulu mungkin termasuk dalam sederetan ulama-ulama, sekarang sudah tumbang. Sekian banyak yang sudah tumbang barakallahu fi. Tumbangnya mereka itu tumbang karena kebatilan dan kesesatan yang ada padanya. Dengan zakal alimur rabbani, apa anda tidak merasa rugi, ya akhi, meninggalkan zakal alim, lalu anda mengambil alim yang anda menganggap ini akan menjadi pembela anda? Intabih ya abdallah, ini adalah langkah kesesatan barakallahu fi, dan langkah ahlul bid'ah wal ahwa'i. Tinggalkan. Fatubu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan sebenar-benarnya hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, saya mengingatkan kepada ikhwani wa akhwati, tetap bersama ulama yang mulai dari awal kita mengenal dakwah ini. Mereka adalah al-sabah, berada di dalam kekokohan barakallahu fi. Dan kita menyadari yang kemarin adalah merupakan ulama dalam pandangan umat, sekarang sudah berguguran satu persatu. Apakah kemudian engkau tidak merasa khawatir dan takut meninggalkan barakallahu fikum ulama-ulama as-siqat tabi'in di atas manhaj yang mulia ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi barakallahu fiik, kita terus menyuarakan al-haq dan bela siapapun yang menyuarakan al-haq, karena al-haq itu aghla, lebih mahal barakallahu fiik dari diri kita sendiri. Wa dzaka asy-syai' al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah illam akhta adzkur barakallahu fiik Syekhul Islam Ibn Taimiyah habibun, orang yang paling yang kita cintai. Walakin al-haqqu ahabbu ilaina, tapi kebenaran itu lebih kita cintai. Kenapa Anda tidak mengucapkan seperti ini di saat guru Anda itu salah? Tapi engkau barakallahu fiik, engkau memberikan dukungan kepada yang salah rahimani wa rahimakumullah. Ketika engkau bertemu dengan syekh engkau yang salah dan keliru, kenapa engkau tidak mengucapkan seperti ucapan al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah? Itu juga yang kita ucapkan kepada Ja'far Umar Thalib. Dulu dia kita cintai, darinya kita mengenal manhaj barakallahu fi yang dia sampaikan melalui karya para ulama yang sekarang ini tabi'in mustaqimin. Namun al-haqqu ahabbu ilaina, kebenaran lebih kita cintai barakallahu fi. Semoga Allah jalla wa ala terus memperlihatkan kepada kita al-haq itu adalah, dan diberikan kekuatan untuk kemudian mengikutinya barakallahu fi. Dan semoga Allah jalla wa ala memperlihatkan kebatilan itu adalah benar-benar kebatilan di hadapan kita. Dan semoga Allah jalla wa ala memberikan kekuatan untuk kita menjauhkan diri dan meninggalkannya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Karena yang sangat menakutkan dan mengerikan kalau sampai kebatilan itu dibungkus dengan al-haq. Disinilah cepat atau tempatnya kebatilan itu diterima, di saat dibungkus dengan al-haq rahimani wa rahimakumullah. Tapi kalau hidayah telah menjemput kita, al-haq itu adalah al-haq dan batil itu adalah batil, kita akan tegar barakallahu fikum menjadi pembeda dan memiliki furqan, bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita langsungkan barakallahu fikum bimbingan beliau pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.